الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستبطونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, ya ayyuhan nasu, di ayat yang ke-174, dan setelahnya Allah mengatakan wahai sekalian manusia. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumumkan qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Sungguh telah datang keterangan dari Rabb kalian. Keterangan tentang kebenaran, tentang al-haq, tentang petunjuk dari Rabb kalian, pemelihara kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang, yang jelas, yakni Al-Qur'an. Melalui petunjuk ini, cahaya ini kita tahu mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana amal saleh, mana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bisa memilih. Ini namanya cahaya. Layaknya di kehidupan keseharian kita, kalau ada cahaya nampak terang, ini jalan, ini pagar, ini pohon, jalan sudah berbelok, ada perempatan, cahaya. Dengannya insya Allah kita bisa memilih mana yang bagus. Akan terbedakan orang yang tidak memiliki cahaya, gelap, dipastikan akan sesat, dipastikan akan terjatuh. Semestinya orang sudah belok karena jalannya belok, karena gelap maka tetap dia terus dan akan terjatuh dia. La hawla wala quwata illa billah. Maka Allah menerangkan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini cahaya yang jelas. Fa'amal ladina amanu billahi wa tasamu bih. Karena yang namanya petunjuk ini tidak akan ada orang yang mengetahuinya, barakallahu fikum, tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tidak orang akan mengetahui dengan sendirinya. La. Nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan, diterangkan oleh Rasul, maka itulah petunjuk. Orang tidak akan bisa mengetahuinya secara alami, tapi harus melalui pembelajaran, harus mengetahuinya melalui Rasul yang mengajarkan petunjuk ini. Famal ladzina amanu billahi wa atasamu bih, maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, mengamalkan syariatnya, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, maka Allah SWT memasukkan mereka ke dalam rahmatnya dan keutamaannya, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah SWT memberikan petunjuk untuknya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Inilah yang senantiasa kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah untuk kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana? Siratal ladina an'amta alaihim, jalan lurusnya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang diberi nikmat? Al-anbiya war-rusul was-siddiqun was-syuhada was-salihun. Itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya mereka inilah yang kita minta untuk kita diberi petunjuk menjalani jalan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabi hudahu muqtadi." Dengan petunjuknya mereka inilah yang kalian mestinya mengikuti. Karena mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Jalan mereka inilah yang harus kita tempuh. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim. Ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yastaftunaka qulillahu yuftikum bil kalalah. Mereka meminta fatwa kepada engkau wahai Rasul tentang al-kalalah. Al-kalalah itu adalah seorang yang tidak lagi memiliki usul atau tidak memiliki furu, dan tidak memiliki furu. Kalalah ini adalah kondisi seseorang tidak memiliki usul. Orang tuanya, kakeknya ke atas sudah meninggal dunia sebelumnya. Baik. Dan juga tidak lagi memiliki furu. Furu ini anak keturunan, anaknya, cucunya, cicitnya. Imma memang pernah ada kemudian meninggal mati duluan. Baik. Semuanya atau memang sama sekali tidak pernah memiliki keturunan. Itu namanya kalalah. Ini tentang masalah harta warisan. Allah mengatakan, imru'un halaka laysa lahu waladun. Ini imru'un, kalau seorang laki-laki meninggal dunia, laysa lahu waladun, tidak ada anak keturunannya dia ke bawah. Tidak ada juga bapak moyangnya ke atas. Yang ada hanya saudara-saudaranya. Walahu ukhtun, dia hanya memiliki seorang perempuan saudara. Falaha nisfu ma tarak, maka untuk saudara perempuan ini separuh yang ditinggalkan oleh si mayit. Separuh yang ditinggalkan oleh si mayit. Wa huwa yarithuha, nah separuhnya kemana lagi? Kalau tidak ada separuhnya untuk yang lainnya, maka kembali ulang kepadanya. Maka dialah yang mengambil seluruhnya. Baik. Kalau tidak ada asobah, maka dialah yang mengambil keseluruhan harta. Pertama separuh, kemudian sisanya istilahnya rad, dikembalikan lagi kepadanya. Wa huwa yarithuha. Baik. Wahwa yarithuha illam yakullaha walad. Kebalikannya, kalau seorang itu meninggal dunia, dia hanya meninggalkan seorang laki-laki saudara. Saudara laki-laki. Wahwa yarithuha, semua hartanya diambil oleh saudara laki-lakinya. Wahwa yarithuha illam yakullaha walad. Fa'inkana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Kalau seorang itu meninggal dunia memiliki dua saudari perempuan, falahuma tsulutsani mimma tarak, maka mereka mendapatkan 2/3 dari yang ditinggalkan. Dibagi menjadi 2, 2/3 ini dibagi menjadi 2 karena dua orang perempuan. Kalau ternyata 3 ya dibagi 3, kalau 4 ya 4. Kalau 5 saudara perempuannya, ya 2/3 itu dibagi menjadi 5. Wa in kanu ikhwatar rijal wa nisaa, dan ketika yang mewarisinya ini adalah saudara tercampur, ini kan semuanya diterangkan. Bagaimana kalau perempuan satu? Ya kan? Bagaimana kalau laki-laki satu? Tok. Bagaimana kalau perempuan lebih dari satu? Baik. Dan bagaimana kalau tercampur laki dan perempuan saudaranya? dia memiliki saudara-saudara dari laki dan perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kanu ikhwatar rijal wa nisaa, kalau saudara-saudaranya ini tercampur laki dan perempuan, faliz zakari mithlu hadzil unsayyin, maka berlaku lid zakari mithlu hadzil unsayyin, untuk laki-laki dua bagian dan untuk perempuan satu bagian. Baik, jika sekiranya dari satu laki-laki satu perempuan, maka harta dibagi menjadi tiga, dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Baik, atau misalnya dua laki-laki dan satu perempuan, atau dua perempuan, maka harta dibagi menjadi enam, setiap laki-laki mendapatkan dua dan setiap perempuan mendapatkan satu. Ini yang dikatakan al-kalalah. Baik, kalau ternyata laki-laki semua ya dibagi dua. Baik, harta tersebut untuk dua saudara laki-lakinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yubayyinullahu lakum an tadhillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian agar supaya kalian tidak sesat. Baik, agar supaya kalian tidak salah, agar supaya kalian tidak keliru. Pembagian harta warisan ini adalah pembagian yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang membaginya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membaginya dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian Allah mengancam siapa yang mentaati maka untuknya surga, dan siapa yang menyimpang dari pembagian ini dan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala maka untuknya neraka. Sebagaimana yang dipelajari, yang kita lewati di awal-awal surah An-Nisa ini. Ini barakallahu fikum. Dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang pembagian harta warisan. Ya, walaupun ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang, orang maunya sekarang ini bagi rata jo. Bagi rata jo. Dan harta ini tidak keluar dari anak. Baik, padahal belum tentu. Baik, pengetahuan orang sekarang semua harta akan turun ke anak-anak. Baik, padahal di sana juga ada orang tua, orang tuanya si mayit, saudara-saudaranya si mayit. Semua telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembagiannya sudah jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah membagi, Allah mengatakan tilka hududullah, demikianlah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dia di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya. Wa yata'adda hududahu, dan melanggar hukum-hukum Allah. Yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkannya ke dalam neraka kekal di dalamnya. Wa lahu adzabun muhin, dan untuknya adab yang menghinakan. Pembahasan harta warisan, kalau kita melakukannya secara syar'i maka inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak maka ancaman juga luar biasa pedihnya. Karena ketika orang melakukan kecurangan dalam masalah pembagian harta warisan, maka otomatis mereka akan mengambil dan memakan harta saudaranya tanpa hak. Yang kedua, mereka akan melakukan pemutusan silaturahim secara otomatis. Kapan ada yang merasa didolimi, dianiaya dalam pembagian harta waris, maka secara otomatis akan putus hubungan persaudaraan. Merasa dianiaya, satunya jual harta, satunya ngambil sendiri, satunya tidak dibagi-bagi sesuai dengan pembagian syar'. Yang ketiga, ya memang dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian. Jadi ketika orang curang, maka tiga yang dia langgar. Melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, memakan harta saudaranya secara batil, kemudian yang ketiga dia telah memutuskan hubungan persaudaraannya dengan saudara-saudaranya. Minimal tiga ini. Jadi minimal tiga ini kalau curang dan salah dalam pembagian harta warisan. Dan terlalu banyak sengketa-sengketa seperti ini yang mencabik-cabik persaudaraan dan kekeluargaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.